Yening saja belisakan seken tresna dini tiang kangen tiang yenseng saja tresna itu are mebuti sinah beli kal kilangan tiang. Apa buin beli statang orang hang rindu statar nyambang tang teresna apang sekan entos sing tua dimunyi cara jani waniliunan gomba. Entah sing tua dimu.